sinar matamu, pandangmu oh kasih. Sekilas senyummu, mesra penuh rayu, menggetarkan kalbu ini. Kedambakan pribadimu, rindukan selalu sentuhan bibirmu. Adakah engkau tahu rasa cinta di diriku? Ketegarkan jiwa, tulus hatiku, kalau ku tak kasih. Kau kan pergi jauh, tinggalkan diriku saat kenyataan ini. Tiada nada sendu pilu, ku hantar pergimu demi masa depanmu. Kau yakinkan diriku, kau berjanji padaku kan kembali. Tiada, tiada, tiada, tiada. Sekedar harapan di dalam hati. Tiada, tiada, tiada, tiada, tiada ragu. Kau beri dan angkat tanamkan sekedar harapan di dalam hati. Tiada rasa sepi, kau hibur diriku dengan buah-buah penamu. Tiada nada senduh.